Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi al-wabil as-sayyib wa fi tirmizi an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala hilakul dhikr. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata al-imam al-qayyim rahimahullah dalam kitabnya al-wabil as-sayyib menjelaskan tentang keutamaan zikrullah. Wa fi tirmidhi an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dan dalam sunan tirmidhi dari hadis anas rasulullah bersabda, idha marartum bi riyadil jannati farta'u, bila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, maka bersimpuhlah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga? Qala hilaqud dzikri, taman-taman surga adalah halaqah-halaqah, tempat berkumpulnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menimba ilmu bagian daripada zikrullah. Hilaqul zikri adalah halaqah di mana Allah Subhanahu wa taala pada tempat tersebut dibahas namanya, sifatnya, perbuatannya, syariatnya, perintahnya, larangannya, jalan mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang dimaksudkan dengan hilaqul zikri, majlis-majlis ilmu semacam ini. Ini yang disebut dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Bila mana kita datang setiap pagi seperti ini, kita sedang mendatangi taman daripada taman-taman surga. Naam. Wa fi Tirmizi aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul, inna abdi kullu abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu. Dan dalam sunan Tirmizi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdi kullu abdi, sesungguhnya hambaku, hakikat hambaku yang sebenar-benarnya, alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qirnahu, dialah yang senantiasa berzikir mengingatku meski dalam keadaan sedang berperang menghadapi musuhnya. Ya, sebaik-baik hambaku dialah yang senantiasa berzikir kepadaku meski sedang berperang melawan musuhnya. Naam. Wa hadzal haditsu huwa faslul khitabi fi tafdili bainadh dzakiri wal mujahidi. Fa innadh dzakira wal mujahida afdalu minadh dzakiri bila jihadin wal mujahidil ghafili. Wadh dzakiru bila jihadin afdalu minal mujahidil ghafili anillahi ta'ala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna daripada hadis ini. Pada kesempatan sebelumnya disebutkan bahwa zikrullah itu lebih utama daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih utama daripada seseorang berjumpa musuhnya dan dia memenggal kepala musuhnya atau musuhnya memenggal kepalanya. Maka apa penjelasan daripada hadis ini? Maka beliau berkata, hadis ini huwa fadlu faslul khitabi fi at-tafdhili baina adh-dhakiri wal mujahid. Hadis ini adalah merupakan penjelas tentang keutamaan, mana yang lebih utama antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang sedang berjihad. Fa inna dzakira al-mujahida afdalu min adz-dzakiri bila jihad. Tentunya orang yang sedang berzikir sambil berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad. Ya, wal mujahid al-ghafil, lebih utama daripada seorang yang mujahid yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wadzakiru bila jihad, orang yang berzikir mengingat Allah tambah dengan berjihad afdal, lebih utama minal mujahidil ghafil anillahi ta'ala, dibandingkan seseorang yang sedang berjihad tapi dalam keadaan hatinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan zikrullah lebih utama daripada berjihad, maksudnya perbandingannya dengan seorang mujahid yang lalai hatinya dari berzikir kepada Allah. Pernah kita bahas bahwasanya inti daripada segala macam ibadah adalah perasaan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam hati kita. Itulah inti daripada ibadah. Manakala kita sedang berjihad, kita sedang mengagungkan Allah. Manakala kita sedang berinfak, kita sedang mengagungkan Allah. Manakala kita sedang tawaf, sedang sa'i, sedang apapun ibadah, kita sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ibadah-ibadah ini kosong daripada zikrullah, kosong daripada perasaan mengingat Allah, mengagungkan Allah, ibadah-ibadah ini kehilangan makna yang sempurna dan utuh. Dengan itulah dikatakan bahwasanya orang yang berzikir itu lebih utama daripada orang yang berjihad. Maksudnya yang berjihad tanpa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bila seseorang berjihad sambil berzikir kepada Allah, tentu lebih utama dibandingkan seorang yang berzikir kepada Allah tanpa berjihad. Mafhum insyaAllah. Orang yang berinfak dan bersedekah diiringi dengan ta'zim, mengagungkan Allah, mengingat Allah, lebih utama daripada orang berzikir tanpa berinfak. Begitulah seterusnya. Tapi orang yang berzikir kepada Allah lebih utama dibandingkan orang yang berinfak dengan perasaan kosong daripada zikrullah, tak diiringi dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat banyak manusia, mereka melaksanakan aktivitas ibadah kosong daripada perasaan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaf, tawaf juga, tapi kosong daripada perasaan mengagungkan Allah jalla wa'ala. Lihatlah banyaknya orang tawaf, berteriak-teriak, berzikir beramai-ramai, berselawat ramai-ramai dengan lantunan lagu, tinggi rendah nadanya. Ya, mereka bukan sedang berzikir kepada Allah dalam hatinya, hanya lisannya semata. Inilah ibadah-ibadah yang kehilangan makna. Maka akan menjadi dahsyat ibadah ini manakala setiap bentuk ibadah diiringi dengan pengagungan kepada Allah, zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Afdalu dzakirin al-mujahiduna wa afdalul mujahidina adz-dzakiruna. Karena itulah seutama-utama orang yang berzikir adalah orang yang berzikir sambil diiringi dengan berjihad, dan seutama-utama orang berjihad adalah orang-orang yang mengiringi jihadnya dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Naam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. نعم. الله berfirman, ini buktinya bahwasanya kita dalam berjihad juga harus berzikir kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman pada ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, manakala kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian, fathbutu, hendaklah kalian tegar, tidak lari. Kemudian wadzkurullaha katsiran, iringilah dengan ketegaran kalian itu dengan berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini Allah, kata Ibnu Qayyim, fa'amarahum bidzikril katsir, memerintahkan mujahid untuk berzikir yang banyak, wal jihadi ma'an, sambil berjihad memerangi musuh-musuh Allah. Kenapa? Liyakunu 'ala raja'in minal fala, agar mereka beruntung, agar mereka menang. Naam. Waqad qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala: Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian, ingatlah Allah, zikir yang banyak. Ini menunjukkan orang yang beriman banyak berzikir kepada Allah lebih utama daripada orang beriman yang kurang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah juga menyebutkan dalam surah Ahzab ayat 35, wadzakirinallaha katsiran, dan mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Di ujung ayat Allah siapkan bagi mereka surganya. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah siapkan untuk mereka ampunan Allah SWT dan ganjaran yang besar. Ya ayy kathiran. Jadi di sini perintah agar kita berzikir yang banyak. Naam. Qala ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-200, ketika Allah menjelaskan tentang ibadah haji, ya, kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, jika kalian telah selesai menjalankan manasik kalian, ya, selesai tawaf, selesai wukuf di Arafat, selesai bermalam di Mina, selesai dari melontar jumrah, tawaf ifadah, sa'i, ya, tahallul, kalian selesai daripada manasik ini, fadhkurullaha, maka banyak-banyaklah kalian mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian banyak mengingat orang tua kalian, au asyadda dzikra, bahkan kalau dapat lebih banyak daripada kalian mengingat orang tua kalian. Ini adalah perintah bagi orang-orang yang haji agar mereka dalam hajinya senantiasa berzikir kepada Allah. Sebagaimana saya katakan, banyak orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah. Dia sa'i, dia tidak menghadirkan Allah, mengagungkan Allah, berzikir kepada dalam hatinya. Hanyalah gerakan-gerakan semata, tawafnya, sa'inya, jalannya ke Arafat, wukufnya di Arafat. Padahal semuanya akan menjadi begitu bermakna manakala diiringi dengan perasaan bahwasanya Allah melihatnya, Allah memantaunya, Allah mendengarnya. Perasaan inilah yang namanya zikrullah. Senantiasa dia ingat Allah sedang melihatnya, ya. Mensyukuri nikmat Allah atasnya dalam segala macam ibadah yang Allah mudahkan baginya. Ini zikrullah. Banyak orang yang umrah mungkin tiap bulan umrah dia, tapi kehilangan makna karena dia menganggap itu adalah merupakan rutinitas. Ya, sebagian orang memang kerjanya adalah travel. Kerjanya buat jemaah umrah, mungkin dia berpuluh kali umrah tapi kehilangan makna. Karena dia menganggap ini hanyalah merupakan rutinitas pekerjaan, profesi, sehingga kehilangan makna zikrullah di sana. Ya, demikian pula orang-orang yang membimbing jemaah haji dan seterusnya. Ya, ibadah-ibadah ini akan menjadi rutinitas manakala kehilangan zikrullah tabaraka ta'ala. Salat kita, qiyamul lail kita, ya, rutinitas yang biasa saja, puasa Ramadan dan seterusnya. Maka untuk mengisi semua ibadah menjadi bermakna, isilah dengan apa? Zikrullah tabaraka ta'ala. Naam. Faqayyad al-amra bidzikri bilqasrati wasyiddati bisyiddati hajatil abdi ilaihi وعدم استغنائهم عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. Di sini Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan kaitan antara zikrullah, zikir yang banyak, ya, karena begitu butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa butuhnya hamba kepada zikrullah. Wa ada mustighna'i anhu tarfat 'ain, bahwasanya hamba tak akan mungkin dapat lepas daripada kebutuhan kepada Allah walaupun sesaat. Senantiasa kita butuh Allah Jalla wa Ala. Tanpa dia kita tak mampu melakukan apapun juga. Tak mampu kita melaksanakan qiyamul lail, tak mampu melaksanakan salat berjamaah, tak mampu mendatangi kajian, tak mampu berinfak, bersedekah, semuanya dengan Allah. Karena itulah kita begitu butuh Allah dalam setiap saat. Dalam setiap menit kita butuh Allah tabaraka ta'ala. Fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu 'an dhikrillah, keadaan mana seseorang itu lalai dari berzikir kepada Allah, waktu mana ketika seorang lalai daripada zikrullah azza wa jalla, kanat 'alaihi la lahu, maka waktu itu akan menjadi, ya, musibah baginya, bukan keberuntungan. wa kana khusranuhu fiha a'zam. Kerugian dia manakala ada waktu kosong dia tidak berzikir kepada Allah, apalagi ketika beribadah tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerugiannya lebih dahsyat dibandingkan keuntungannya dari lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ba'dul 'arifin law aqbala 'abdun 'ala Allah ta'ala kada wa kada sanatan thumma a'rada anhu lahdatan lakana ma fatahu a'dama mimma hasalahu. Berkata sebagian ahli ma'rifat, sekiranya seorang hamba fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, kemudian dia berpaling daripada Allah sesaat, lalai berzikir kepadanya, maka apa yang terluput ini lebih dahsyat daripada apa yang dapatkan dari beribadah bertahun-tahun. Kelalaian kita daripada zikrullah. Allahu musta'an. Kita banyak kadang-kadang menyetir mobil, ya kita lalai daripada zikrullah, padahal enggak ada kerjaan. Ya. Kadang-kadang kita kerja di perusahaan, ya, kita lalai daripada zikrullah, padahal kita bisa berzikir kepada Allah di sana. Dalam banyak keadaan kita kosong tanpa zikrullah tabaraka taala. Padahal ini dia seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah. Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, masuk kamar mandi berzikir, mau berwudu berzikir, mau makan, mau minum, selesai makan, selesai minum, dalam segala hal, pakai pakaian, masuk rumah, keluar rumah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita yang lalai. Wallahu musta'an. Naam. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. نعم. الإمام البيهقي meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dari ayahnya Abu Bakar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam, tidaklah ada waktu-waktu yang dilewati oleh anak Adam, la yadhkurullaha ta'ala fiha, yang dia tidak berzikir kepada Allah padanya, illa tahassara 'alaiha yaumul qiyamah, kecuali akan menjadi penyesalan baginya nanti di hari kiamat. Waktu-waktu lewat tak berzikir kepada Allah, itulah yang akan disesalinya nanti di hari kiamat. Naam. Wa dhukira 'an Mu'ad ibn Jabal yarfa'uhu aidan laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dan dia mengangkatnya ke Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati, tidaklah pernah ahli surga itu menyesal, illa ala sa'atin marrat bihim, kecuali ya pada masa-masa waktu-waktu yang mereka lewati di dunia, lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, mereka tidak berzikir kepada Allah padanya. Nanti ahli surga sudah masuk surga, mereka tetap merasakan penyesalan yang sangat dalam. Penyesalan atas waktu-waktu mereka di dunia yang mereka tidak isi dengan zikrullah. Sekiranya mereka isi dengan zikrullah, akan lain keadaannya di surga. Naam. Wa'an ummi habibata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalamu bani adam kulluhu alaihi la lahu. Illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dhikran lillahi azza wa jalla. Ummu Habibah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ramlah bint Abi Sufyan, pernah berkata, bersabda Rasulullah, semua perkataan anak Adam itu akan menjadi musibah bala baginya, bukan pahala, kecuali perkataan itu dalam bentuk amar ma'ruf, nahi munkar, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya akan menjadi bala baginya. نعم. وعن مؤاد بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. مؤاد بن جبل pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, amalan yang paling utama adalah manakala engkau mati dan lisanmu tetap basah, lisanmu dalam keadaan basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya terus berzikir sampai mati, itulah amal paling utama. Lidahnya tak pernah kering daripada zikrullah, tetap basah dengan zikrullah. Menunjukkan lidahnya bergerak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, likulli syai'in jila'un wa inna jila'al qulubi dzikrullahi 'azza wa jalla. Ya, likulli syai'in jila', segala sesuatu itu ada yang dapat menghapuskan segala macam kotorannya. Wa inna jila'al qulub, yang dapat menghapuskan kotoran hati adalah dzikrullah 'azza wa jalla. Naam. Wa dzakara al-Baihaqi marfu'an min hadits Abdullah ibn Amr min hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul likulli syai'in siqalah wa inna siqalatal qulubi dzikrullah 'azza wa jalla wa ma min syai'in anja min 'adzabillah 'azza wa jalla min dzikrillah. Qalu walal jihad fi sabilillah 'azza wa jalla. Qalu walau an yadriba bi sayfi hatta yanqati'a. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan satu hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Umar, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi. Nabi berkata, likulli syai'in siqalah, segala sesuatu itu ada yang akan dapat membuatnya menjadi kotor. Ada yang dapat membersihkannya daripada segala macam bentuk kotoran. Wa inna siqalatal qulubi dzikrullah azza wajalla, sesungguhnya yang dapat membersihkan segala macam kotoran hati adalah dzikrullah. Wa min syai'in anja min adzabillah, ta'ala, ada sesuatu yang dapat menyelamatkan seorang dari azab Allah, min dzikrillah, sebagaimana berzikir kepada Allah. Dzikrullah bisa menyelamatkan seorang daripada azab Allah. Ya qalu, mereka bertanya, wala jihadu fi sabilillah ya azza wajalla, tidak pula jihad ya Rasulullah, ya, dapat menyelamatkan seorang daripada azab Allah. Qala walau an yadriba bi sayfi hatta yanqati, meski dia berjumpa musuhnya kemudian dia penggal musuhnya sampai pedangnya patah-patah, tak akan dapat membuat dia selamat selama dia kosong daripada dzikrullah tabaraka taala. Ini menunjukkan jihad dengan kelalaian tak ada keutamaannya dibandingkan dengan orang berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Maka jihad yang paling utama adalah jihad yang diiringi dengan dzikrullah. Naam. Wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhasu wal fiddatu wa ghayruhuma wa jila'uhu bidzikri fa innahu yajulluhu hatta yada yajulluhu fa innahu yajulluhu hatta yada'ahu kal mir'ati al-baydha fa idza turika adh-dhikru sadi'a fa idza dzukira jalahu. Ibnu Qayyim mengatakan, la raiba, tak ada lagi keraguan, anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas, bahwasanya hati itu bisa kotor, berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga wal fitta dan perak wa ghairuhuma dan lain-lainnya, besi dan semacam, bisa kotor, bisa berkarat. Wa jala'uhu bidzikri, membersihkannya adalah dengan zikir kepada Allah. Fa innahu yajluhu, sesungguhnya zikir ini akan membersihkan kotoran hati. Hatta yada'ahu kal mir'atil bayda, zikrullah dapat membuat hati bersih bagaikan cermin putih. Fa idza turika dzikru, manakala orang meninggalkan dzikrullah sadi'a, hati ini akan menjadi kotor, berkarat. Fa idza dzukira jalahu, manakala dia berzikir maka dia akan bersihkan kotoran tersebut. Hati kita terkotori dengan kelalaian, hati kita terkotori dengan maksiat, dengan dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar dan seterusnya. Dzikrullah inilah yang akan dapat membersihkan kotoran-kotoran hati. Naam. Wa sada'ul qalbi bi amrayni bil ghaflati wa dhanbi wa jila'uhu bi syai'aini bil istighfari wa dzikri. Naam, kata beliau, hati itu akan menjadi kotor dengan dua hal. Pertama, al-ghaflah, kelalaian. Hatinya lalai. Dengan apa dia lalai? Dengan segala hal yang melalaikan. Wa gharrakum billahil ghurur, terlalai kalian daripada Allah dengan segala yang melalaikan. Dunia bisa melalaikan, istri bisa melalaikan, anak bisa melalaikan, harta melalaikan, jabatan, pangkat, ya, bisa melalaikan, pengikut bisa melalaikan. Ya, banyak yang buat manusia lalai. Ya, game-game melalaikan, medsos melalaikan, banyak bicara dengan orang melalaikan, buang-buang masa, ya, tanpa banyak bergaul dengan manusia melalaikan, banyak yang melalaikan manusia. Ya, yang pertama yang membuat hati itu menjadi kotor adalah kelalaian. Yang kedua, azam, dosa. Dosa ini yang mengotori hati. Wa jila'uhu bisyai'ain, membersihkannya dengan dua hal. bil istighfar wa dzikri pertama dengan memperbanyak istighfar. Dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Dan semacamnya, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, la haula wala quwata illa billah. Dua hal ini yang akan membersihkan hati. Pertama istighfar, kedua zikrullah. Yang mengaturnya dua hal pula, kelalaian dan dosa-dosa. Naam. Faman kanat al-ghaflatu aghlab awqatihi kana sada'u mutarakiban ala qalbihi wa sada'uhu bihasabi ghaflatihi wa idza sadi al-qalbu lam tantabi fihi suwarul ma'lumat ala ma hiya alayhi fayara al-batila fi suratil haqqi wal haqqa fi suratil batil li'annahu lamma tarakama alayhi al-sada' adlam falam tadhhar fihi suwarul haqa'iki kama hiya alayhi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan ini indah sekali. Faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi, barang siapa orang itu dominan waktunya diisi dengan kelalaian dari zikrullah, kana sada'u mutarakiman ala qalbi, maka akan bertumpuk-tumpuklah kotoran pada hatinya, banyak lalainya. Ya, dunia melalaikan, aktivitas dunia melalaikan, jual beli melalaikan, semuanya, perusahaan melalaikan. Padahal dia bisa berzikir dalam segala keadaan. Sambil berjual beli dia bisa berzikir, sambil di perusahaan dia bisa berzikir, sambil memikirkan perusahaan dia bisa berzikir. Ya, tapi dia lalai. Ya, maka orang yang dominan lalai, apalagi lalai dengan berbagai macam hal yang membuat dia akhirnya sia-sia waktunya. Lalai dengan game, lalai dengan medsos, lalai dengan segala hal. Lalai dengan berita-berita koran, majalah, segala macam, semua membuat dia lalai daripada membaca Quran, dari zikrullah. Ini akan membuat bertumpuk-tumpuknya kotoran di hati. Wa sada'uhu bihasabi ghaflatih. Ya. Bertumpuk-tumpuknya kotoran dalam hati sesuai dengan tingkat kelalaiannya. Semakin banyak semakin bertumpuk. Wa idza sadi al-qalbu lam tantabi' fihi suwarul ma'lumat. Hati itu bagaikan cermin, manakala hati ini kotor, ibarat cermin yang kotor, maka tidak akan dapat cermin ini menampilkan segala yang ditampilkan kepadanya dengan benar. Begitu pula hati yang kotor, segala macam perkara-perkara yang hak akan tidak tampak padanya menjadi hak. Bayangkan cermin yang kotor. Kalau cermin itu kotor, secantik apapun wajah seorang wanita yang dipuji manusia, tapi ketika dihadapkan pada cermin yang kotor, tak cantik. Mungkin kayak gundurwo mukanya. Ya, mungkin mukanya, wajahnya hitam-hitam. Kenapa? Karena cermin itu kotor. Demikian juga hati yang kotor ini, sehingga segala sesuatu yang tampak padanya akan terlihat tidak sebagaimana hakikatnya. Sehingga yang baik pun menjadi buruk baginya. Kau lihat banyak orang hatinya kotor, melihat kebaikan menjadi keburukan. Kenapa? Hatinya kotor. Dia melihat perempuan berjilbab, berhijab, bercadar, katanya ini perempuan yang apa? Ekstrim, perempuan yang sesat, perempuan yang terkebelakang, perempuan yang tak maju, perempuan yang pakai bikini dan segala macam. Ya, inilah perempuan yang hebat, perempuan yang maju. Mengapa demikian hatinya? Dilihatnya segala macam aktivitas ibadah, subhanallah, seolah-olah itu kemungkaran. Ini hati yang kotor, kebayangkan. Orang yang menghalang-halangi berdirinya masjid, gimana hatinya itu? Masjid mau ditegakkan, diserukan padanya azan, mengajak orang untuk sholat, dihalang-halangi agar tegak masjid tersebut. Kau lihat bagaimana hatinya itu, betapa parahnya. Dia kumpulkan masa, dia bayar masa, bagaimana kita demo supaya tidak tegak masjid misalnya. Ketika ada orang ingin memberikan yakni siraman rohani, pencerahan, mengajak orang kepada qala Allah, qala Rasulullah, mereka datang berbondong-bondong menghalangi. Hati apa lagi namanya ini? Subhanallah. Sementara yang namanya kesyirikan, orang datang ke kubur, meminta kekuburan, mengkutuskan kuburan, mengagungkan kuburan, mengambil tanah kuburan, jimat dan segala macam, dianggapnya inilah dia bentuk Islam yang murni. Subhanallah. Inilah tanda kecintaan kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. bid'ah, bizikir ribut-ribut, berzikir, berjemaah, goyang-goyang dan semacamnya, badan mereka menghentak-hentak bagaikan orang kesurupan. Inilah keindahan, inilah zikir yang sebenarnya. Orang yang berzikir dengan tenang, dengan tentram, lembut, perlahan, ini semuanya orang-orang sesat nih, Wahabi. Hati luar biasa dampak maksiat, dampak bid'ah membuat hati menjadi gelap sehingga tak tampak kebenaran menjadi kebenaran. Yang menyuruh orang agar berdoa hanya kepada Allah, katanya ini Wahabi. Ya. Tapi yang bergantung kepada para wali dan seterusnya, menempelkan putu-putu para wali di masjid-masjidnya, ah inilah Islam. Ini semuanya dampak daripada kotornya hati dengan apa? Bid'ah. Dengan kelalaian, dengan dosa-dosa. Sehingga apa yang tampak pada hati akan berbalik semuanya. Wallahul musta'an. Ya, orang-orang yang telah kotor hatinya dengan maksiat, orang-orang yang berbuat taat akan mereka lecehkan, akan mereka hinakan, akan mereka sindir. Tengok bagaimana orang-orang yang terkena berbagai macam kotoran-kotoran pemahaman, pemikiran, ideologi, jaringan Islam liberal, liberal Islam liberal dan semacamnya. Bagaimana mereka melecehkan Islam dan kaum muslimin? Subhanallah, betapa kotornya hatinya. Kadang-kadang bergelar profesor, doktor, dosen di perguruan tinggi ternama, tapi kalau ngomong menyakiti Islam dan kaum muslimin, melecehkan syariat Rasulullah SAW. Kenapa semua? Hati tadi sudah rusak. Allahumma musta'an. Begitulah dia kondisinya. Maka apabila hati ini telah kotor, maka dia tidak akan dapat memantulkan apa yang terlihat di depannya dengan benar. Fayaral batila fi suratil haq. Maka dia akan melihat kemasan batil itu seolah-olah itulah kebenaran. Ya. Kalau kau katakan Islam hanya agama satu-satunya yang benar, dianggapnya kau tersesat. Kau ekstrim. Kau intoleran. Maunya bagaimana? Semua agama baik. Semua agama benar. Allahu Akbar. Itulah toleransi yang benar menurut mereka. Nanti hari raya umat-umat non-muslim, kau harus ikut dalam perayaan mereka, mengucapkan apa yang mereka ucapkan, beri mereka selamat, beri mereka hadiah. Itulah Islam yang toleran. La ilaha illallah. Campur aduk antara hak dan batil. Bayangkan, subhanallah, sebelum pentas nyanyi lagu-lagu segala macam jingkrak-jingkrak, bacakan dulu Quran. Setelah itu jingkrak-jingkraklah. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang jingkrak-jingkrak itu, yang TikTok yang nyanyi joget-joget perempuan berjilbab, Allahu Akbar. Yang tinggal hanya bentuknya saja. Kemana akidahnya, kemana hatinya, kemana imannya? Joget-joget perempuan berjilbab, joget-joget, hati yang kotor. Perempuan berjilbab mengiklankan pinjaman-pinjaman online berbunga, hatinya sudah, Allahu Akbar. Kau tengok kadang-kadang, subhanallah, di perumahan-perumahan sore hari, perempuan-perempuan, laki-laki campur baur main poli, pakai baju yang sempit-sempit, subhanallah, training yang sempit, baju kaos yang sempit, ketawa, bercanda perempuan, laki-laki. Kemana hati suami-suaminya? Kemana hati perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya? Allahu Akbar. Mengapa demikian? Hati sudah rusak. Heran kita, suami kok diam? Istrimu main-main dengan laki-laki, pukul-pukulan, semes-mesan, bola poli, kok diam? Kemana hatimu? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Banyak orang yang rusak hatinya, dia tak sadar. Ini karena jauhnya daripada cahaya ilmu. Ya. Allahu Akbar. Jadi itulah kata Al-Qayyim rahimahullah. Maka dia tak tampak yang buruk itu buruk, tapi berubah. Yang buruk itu dianggapnya baik. Kalau dia ada bagaimana buruknya bid'ah, memutar nyetel kaset Quran keras-keras panjang malam, kadang-kadang lagu-lagu, katanya tambahkan sedikit energi diputar. Subhanallah. Masjid-masjid diingar-bingar dengan lagu-lagu yang katanya religi, mengganggu orang beribadah di malam hari, yang mau sholat malam terganggu. Allah, mengganggu orang yang sedang sakit. Inikah yang diinginkan Rasulullah SAW? Mana yang namanya Islam rahmatan lil alamin? Allahu Akbar. Dianggapnya inilah agama. Yang berusaha meluruskan dianggapnya inilah Wahabi. Luar biasa hati manusia. Perempuan berkumpul di masjid, ramai-ramai, pukul kompang, subhanallah. Ya. Miskin. Banyak orang-orang hatinya sakit, dia tak tahu sakit. Kenapa demikian? Hati itu kotor. Akhirnya dia melihat segala macam yang batil itu hak. Ya. Subhanallah. Ada orang hafiz Quran, bacanya baik 30 juz. Tak akan mungkin dia perintahkan jadi imam. Kenapa? Karena tak mau berzikir berjamaah, tak mau berdoa setelah sholat. Yang dikedepankan imam yang bacaannya hancur, kacau balau. Ya. Ini kawan tak boleh jadi imam. Kenapa? Dia tak kunut subuh nih. Jangan. Jauhkan, jauhkan. Yang maju, aduh bacaannya. Kenapa demikian? Hati tadi jauh daripada cahaya ilmu. Sehingga tak tahu diri siapa dia. Wal haqqa fi suratil batil. Tampaklah kebenaran itu dalam bentuk kebatilan. Tampaklah tauhid itu seolah-olah syirik baginya. Orang yang menyeru kepada tauhid agar menyembah kepada Allah ini orang sesat. Berubahlah segala macam ya, kenyataan, hakikat, segala sesuatu. Li'annahu lamma taraka ma'alayhi sada'u azlam. Karena telah bertumpuk-tumpuk kotoran dalam hati menjadi gelap. Falam tazhar fihi suwarul haqa'iq. Tak tampak padanya bentuk segala macam sesuatu dengan hakikatnya. Kama hiya alaih. Naam. Fa'idha taraka ma'alayhi sada'u waswadda wa rakibahu ranu. Fasada tasawuruhu wa idrakuhu. Fala yakbalu haqqan wa la yunkiru batilan. Wahada a'damu ukubatil qalbi. Wa aslu dhalika minal ghaflah wattiba'il hawa fa innahuma yatmisani nural qalbi wa yu'miyani basarahu qala Allah ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Fa idza tarakama 'alaihi as-sada'u waswadda, bila telah bertumpuk-tumpuk kotoran di hati, maka menjadi hitamlah hati tersebut bagaikan cermin yang sudah hitam. Wa raqibahu ar-ran, maka dia akan yakni dibalut dengan berbagai macam bentuk kotoran. Fasada tasawwuruhu, akan rusaklah cara berpikirnya. Wa idraku, rusaklah akal sehatnya. Fala yaqbalu haqqan, sehingga dia tidak akan menerima kebenaran. Wala yunkiru batilan, dia tidak akan mengingkari kebatilan. Wa hadza a'zamu 'uqubatil qalbi, inilah hukuman yang paling parah untuk hati manusia, manakala telah menjadi hitam, bebal, tak tahu mana mungkar mana ma'ruf. Mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik. Tak tahu lagi dia. Ini akhlak mulia, ini akhlak yang rusak. Tak tahu. Wa aslu dhalika minal ghaflah. Sebab itu semua dari kelalaian. Menimba ilmu, kelalaian daripada zikrullah. Ya, itu asalnya lalai. Kenapa kita bisa selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Ilmu ini ingatkan kita. Majlis zikir ini yang mengingatkan kita. Untuk apa kita hidup, kapan kita kita telah dekat kepada kematian. Ini semua ilmu yang memandu. Manakala jauh daripada ilmu, hati ini akan lalai. Lalai sehingga dia pun melupakan kemaslahatan dirinya. Inilah sumbernya, minal ghaflah. Yang kedua, wattiba'il hawa. Yang membuat hati itu menjadi gelap, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya. Bukan lagi diikutinya Allah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai, tapi hawa nafsunya. Fa innahuma yutmisani nurul qalbi, kedua inilah yang akan memadamkan cahaya hati. Dosa-dosa disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dan kelalaian. Wa yu'miyani basara, akan membuat buta matanya memandang. Ya, kebenaran itu benar, buta. Allah berfirman, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau turutkan, jangan kau ikuti, jangan kau patuhi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah hatinya. Wa kana amruhu furuta wattaba'a hawahu. Jangan kau ikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam segala macam bentuk maksiat. Wa kana amruhu furuta, pasti urusannya kacau balau. Inilah dua hal yang memadamkan cahaya hati. Apa yang pertama? Ghaflah. Lalu yang kedua, adzunub, dosa-dosa. Yang akan dapat mengikis segala macam kotoran hati ini dua pula. Pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah zikrullah. Kita padakan sampai di sini, ikhwatul kiram, sungguh pelajaran-pelajaran yang begitu berharga. Ya. Yang kita dapatkan semoga menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.